menderita, tetapi yang kali ini aku tak kuasa. Ku coba mendekatinya sekedar menghiburnya. Betapa membisu saja kedua hanya pandangnya. Ketiga senyumnya terpaksa, sebab ini bagi padanya. Ku rasa, makin ku rasakan, pribadi sangat menyesalkan. Bukan lagi kasihnya yang ada, yang akan mempesona, yang akan ku menyapa, yang akan cintaku padanya. Ketiga senyumnya terpaksa, sebab kini bagi badannya. Ku rasa, makin ku rasakan, pribadi sangat menyesalkan. Bukan lagi kasihnya yang ada, yang akan mempesona, yang akan ku menyembah, yang akan